Huruf-huruf istisna ada 8. Kalau dicatat bahwa 8 kalimat yang disebutkan ini tidak semuanya huruf. Ya. Ada yang isim, ada yang fi'il. Tapi mengapa kok disebut huruf-huruf istisna? Itu istilahnya ditadhib, pinjam salah satu yang terkenal untuk dipakai sebagai nama. Yang terkenal ialah illa. Sementara illa itu huruf. Sehingga huruf-huruf istisna, sama nih ada 8. Itu maksudnya